Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Tak terkecuali di kesempatan saat ini Allah taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan serta kesempatan yang alhamdulillah kita pergunakan untuk menambah amal ibadah dengan taufik dan hidayahnya dan pertolongannya, sehingga termasuk kita diberikan kemudahan untuk kembali bermajelis ilmu, mengkaji, mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi alamatul khair, tanda kebaikan bagi kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, maka Allah taala akan fahamkan dalam agama ini. Cuman perlu kita ketahui, bukan hanya sekedar faham yang dimaukan dengan kebaikan yang Allah Ta'ala kehendaki, namun fikih yang mustalzimun lil amal, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah di kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Fikih yang menjadi alamat Allah Ta'ala kehendaki bagi seorang itu kebaikan adalah faham yang menuntut, yang mengharuskan untuk diamalkan. Nah, faham agama kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tanda Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan pada seorang hamba. Jemaah muslimin rahimani rahimakumullah. Kita insya Allah melanjutkan kajian kita membaca kitab Asma'ul Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab tentang libas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pada hadis ke-63. Qala Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala haddasana Mahmud ibnu Ghailan qala haddasana Abdul Razzaq qala haddasana Sufyan an Aun ibni Abi Juhaifah an Abihi qala ra'aitu an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khullatun hamra'u ka'anni angduru ila bari kisafaih. Qala Sufyan uraha khibarah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Uwailan. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Razak. Beliau berkata telah menyampaikan kepada kami Sufyan dari Aun bin Abi Juhaifah dari bapaknya, yaitu Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khullatun hamra. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau mengenakan khullah hamra, pakaian yang disebut khullah. Nah, yang berwarna hamra, merah. Nah, ini secara terjemah. Namun secara makna nanti akan kita ketahui apa kontennya khullah khamra. Kemudian sahabat Abu Juhaifa mengatakan, ka'ani angduru ila bari kaisafai, dan aku seperti melihat mengkilatnya dua betis Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi juga dalam sunannya, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 376, Imam Muslim di nomor hadis 503 dalam sahih keduanya. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, yang menjadi sahih di sini bapakan Rasul alaihi salatu wasalam, yakni beliau mengenakan khullah hamrok. Apa pengertian khullah? Nah, terangkan khullah itu adalah thawb al-mukawwan min kit'atain. Nah, pakaian yang dia tersusun dari dua potong. Tersusun dari dua potong artinya itu berwarna dua setidaknya. Mislu al-izar warida, seperti ada potongan yakni dipakai izar, pakai sarung, dan pakai yakni selendang. Biasanya ada yang pakai sarung, ada yang pakai, kalau kita lihat seperti orang pakai ihram ya. Nah, cukup satunya pakai sarung, satunya dipakaikan juga jadi dengan juga. Nah, ada yang supaya enggak lepas diselempetkan atau ditali. Nah, itu khullah. Sehingga pada keadaan-keadaan tertentu khullah ini ya bisa dipakai selimut. Ini. Itu jadi ada dua potong, satunya pakai sarung, satunya pakai ya ini penutup di atas selendang selanjutnya. Nah, itu khullah. Nah, kemudian khullah di sini dikatakan ya ini hamro. Nah, yang dimaksudkan hamro di sini bukan merah murni. Nah, bukan merah murni. Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan, nah, di dalam kitab Zadul Ma'ad beliau, beliau mengatakan, Ghalata man dhanna annaha kanat hamra' bahtan la yukhalituha ghairu. Dan sebagian orang salah memahami kata hamra' di sini dengan merah murni. Merah, bukan merah yang ada, kadang ada merah maron ya. Ini merah yang merah cerah loh. Merah murni. Yang tidak tercampur dengan warna yang lain. Wa innamal khumlatul hamra, tidak lain dikatakan khumlah hamra di sini burdani yamanian. Jadi khullah itu memang dia yakni burdan, dua kain tadi, yang itu buatan Yaman, terkenal disebut burdah itu. Dua kain, dua potong kain yang memang buatan Yaman, made in Yaman. Itu mesti mansujani bi khututin khumrin mal aswad, yang bercorak, yang ditenun, nah, atau bisa dianyam misalnya kalau bahasa ini ya. Macam tikar atau dianyam ya, ditenun dengan bergaris merah bersama dengan hitam. Jadi bercorak garis itu. Dua warna. Nah, merah, hitam. Baik. Itulah namanya ya ini burdan yang disebut dengan khullah yamaniyah. Kaas kasairil burud yamaniyah, sebagaimana ya ini burdan burud made in Yaman begitu. Ma'rufah bihadal ism, itu sudah dikenal dengan sebutan tersebut. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin beliau, hadil khullah al-khamra laisat maknahu annaha kulluha khamra. Khullah khamra di sini yakni burdan dua kain, dua potong kain dari buatan dari Yaman ini, tidaklah maknanya itu seluruhnya warnanya merah murni begitu. Lakin maknaha anna a'lamuha khumrun. Namun bermotif ada corak merahnya. Misluma takul simag ahmar. Seperti kalau kamu katakan simag ahmar, yakni apa? Sorban merah. Kan kita biasa ada lihat sorban Saudi merah putih kan. Tapi kalau kita tanya, wah sorban merahnya bau sekali, kan gitu. Cenderung yang kita sebutkan merahnya gitu. Enggak kita sebut, oh serban merah putih. Bagus sekali. Tapi serban merahmu bagus. Nah, itu kata beliau juga demikian. Misluma takul simag ahmar. Seperti biasa kamu katakan serban merah. Padahal walaysa kullu ahmar. Tidaklah semuanya merah, murni. Bal fihi bayat. Nah, kasir bahkan di situ ada warna putihnya banyak juga sebenarnya. Cuman dominan orang menyebutnya warna merah. Seperti itu disebut yani khullah hamra. Kenapa masalahnya ikhwan? Karena kalau kita merah murni itu dilarang. Enggak ada corak warna yang lain. Murni merah itu terlarang. Nah, datang dalam hadis yang sahih. Nah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan Imam Nasa'i dalam Sunan beliau nomor hadis 5266 dari hadis Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW diceritakan oleh beliau, Ibn Abbas mengatakan nuhi itu anisawbil ahmar wa khatimid zahab wa an akra'a wa an raqi'an. Aku dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pakaian merah, pakaian yang berwarna merah, merah murni, nggak ada campuran warna yang lain. Nah, dan khatim dzahab, cincin dari terbuat dari emas, karena ini terlarang bagi laki-laki. Dan Rasul juga melarang aku untuk aku membaca Al-Quran dalam keadaan aku rukuk. Nah, warna rohinya, ini sepakat dari para ulama. Membaca Al-Quran, kita dilarang baca Al-Quran dikala kita sedang rukuk dan sujud. Nah, demikian ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala tadi, kalau khullah hamra ini diartikan sebatas yakni dua kain, dua potong kain yang berwarna merah itu kurang, tapi bahasakan dua potong kain yang bercorak merah. Nah, artinya ada corak warna yang lain. Seperti merah dengan hitam. Misalnya merah dengan biru. Itu tidak murni. Karena kalau murni datang ada nas larangan. Sehingga kata Imam Qayyim rahimahullah, kesalahan bagi sebagian orang kalau memahami khullah hamra di sini diartikan merah murni. Nah, karena sebutan khullah itu sebutan yakni burut Yamaniyah, kain yang buatan dari Yaman yang itu sudah ma'ruf, terkenal di mereka. Ma fiha minal khututil khumud. Yang ada memang di situ mengandung garis-garis merahnya. Wa illa kalau tidak demikian, fal ahmarul bahtu manhiyun anhu asad dan nahi. Karena kalau merah murni, kata beliau, itu terlarang dengan larangan keras. Seperti hadis yang kita baca tadi. Hadis Ibnu Abbas. Nah, jadi kalau kita punya kain misalnya, merah murni, gitu, merah menyalai. Ya, kita siasatin. Banyak. Bawa ke tukang jahit. Nah, dikasih corak entah batik, entah apalah di sela-selanya. Potong dulu, kasih warna lain, potong dulu, kasih warna lain. Ada coraknya. Nah, itu supaya juga tidak mubalik. Kalau enggak ya di winter udah. Ganti warna yang lainnya, di winter. Kasih hitam, nanti merahnya merah gelap jadi. Baik. Sehingga kata ya ini Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau mempermisalkan ini juga, wa fi hadzal ma'na az-zimaq al-mukawwan min al-laun al-ahmar wal abyad fala yunha anhu li'anna laisa ahmar khalisa. Maka berdasarkan makna ini, nah, ya ini serban yang itu terdiri dari warna merah juga ada warna putihnya, maka itu fala yunha anhu, tidak terlarang. Karena apa? Li'anna laisa ahmar khalisa. Karena bukan merah murni. Nah, antum untung ada hitamnya ya. Tapi merahnya ini merah marun. Masuk merah marun. Merah masih ada unsur gelapnya. Kalau kupiah antum gimana? Misalnya. Masya Allah. Demikian kata beliau, Kak, sehingga serban yang cenderung orang menamai simak ahmar, kita pun begitu. Kalau datang ke dukan, ke toko orang Saudi jual apa serban, kita bilangnya bukan uridu simak laun ahmar wa abyad. Nanti kita kasih dua itu, dikasih dua. Ini warna ada merahnya, ini ada. Kita bilangnya simak ahmar, sudah. Ya simak ahmar itu yang dikenal itu, yang merah putih, warna garis putihnya itu. Yang biasa orang Saudi memang masyhur itu sebutannya simak ahmar. Ternyata padahal di situ ada warna merah dan putih. Nah, karena itu bukan merah murni. Demikian pengertian hadis ini. Ketika yakni Abu Juhaifah radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengenakan kullah hamra. Jangan salah dipahami, lu kan boleh warna merah. Nyatanya Rasulullah SAW juga pakai kullah hamra. Kullah hamra itu, kullah ini nama sudah masyhur di kalangan. Nah, mereka, ya ini dua kain potong yang itu ada warna merahnya tapi tidak murni. Ada corak warna yang lain. Cuman secara penyebutan namanya kullah hamra. Nah. Hadis berikutnya. Qala haddatsana Ali ibn Hasram qala haddatsana Isa ibn Yunus an Israil an Abi Ishaq anil Barra'im Azib qala ma ra'aitu ahadan minan nas ahsana fi khulatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu latadribu qariban min mankibaih. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, sebagaimana sudah lewat baik kita, ini kata Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat seorang pun dari kalangan manusia yang lebih bagus ketika mengenakan kullah hamra dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tadi ketika dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penampilannya adalah dilihat lebih paling bagus daripada orang lain kalau dalam hal memakai kullah hamra. Nah, sekali lagi kullah hamra tadi, dua kain potong yang di itu ada coraknya. Corak warna selain merah, bukan merah murni. In kanat jummatu latadribu qariban min mankibai. Ketika itu rambut beliau, nah, panjangnya itu sampai mendekati kedua pundak beliau. Nah, di riwayat yang lain yang sangat banyak, yaitu jumatu rambut beliau, yaitu sampai mengenakan, yaitu daun telinga beliau panjangnya. Nah, hadis ini adalah semakna dengan hadis yang sebelumnya. Nah, yaitu menjelaskan kullah hamra burdan yamanian fi ma khututun humrun. Yaitu namanya burut, kain yang cenderung dua potong, pakai satunya sarung, pakainya selendang, satunya di, cukup dikenakan di atas, yang padanya ada bergaris corak merah. Wa khututus sudun, dan biasanya gandengannya dengan warna hitam, jadi merah hitam, merah hitam. Falaisat khumratuha khalisah, tidaklah warna merahnya itu warna merah murni. Nah, hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibnu Yasar, qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, qala haddatsana Ubaidullah ibnu Iyad an abihi an Abi Rimsah, qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani ahdaron. Nah, kata beliau, hadis ini dari Abi Rimsah radhiyallahu anhu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengenakan burdani ahdaron. Tadi burut itu kain buatan Yaman yang bercorak, cuman saat ini coraknya adalah ahdaron, bercorak yakni hijau. Berarti di situ bukan hijau murni juga. Karena kalau dikatakan kullah itu mesti bercorak garis ada warna lain. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tapi kalau hijau murni juga enggak apa-apa. Yang terlarang itu adalah di antaranya merah murni. Nah, hadis ini dikeluarkan pula oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, dan Imam Tirmidzi sendiri juga menyebutkan dalam sunan At-Tirmidzi dan hadisnya sahih. Nah, hadis berikutnya, ada ini semakna, cuman bedanya di sini kullah yakni burdani ahdaron. Terkadang Rasulullah SAW memakai pakaian yang coraknya adalah bercorak hijau. Nah, yang banyak riwayat corak yang ada adalah hamro, kullah hamro, yang banyak riwayatnya. Qala Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa Tirmidzi rahimahullah, qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, qala haddatsana Bisr ibnu Mufaddal an Abdullah ibnu Utsman ibnu Husain an Sa'id ibn Jubair an ibni Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil bayat minasya liyalbisha ahya'ukum wa kafinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Dari Qutaibah menceritakan kepadaku, kata Imam At-Tirmidzi, Qutaibah ibn Sa'id beliau mengatakan, menyampaikan kepadaku Bisr ibn Faddal dari Abdullah ibn Utsman ibn Husayn dari Sa'id ibn Jubair dari Abdullah ibn Abbas, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, alaikum bil bayat. Nah, atas kalian untuk warna putih minasyab, dari pakaian. Artinya kenakan oleh kalian pakaian berwarna putih. Liyalbisha ahya'ukum, hendaknya orang-orang yang hidup di antara kalian memakai pakaian warna putih. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengan kain warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena kain warna putih itu adalah sebaik-baiknya pakaian kalian. Nah, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, dari hadis ini kita fahami faedah adalah terkadang Rasulullah alaihi salatu wasallam memakai warna-warna yang lain juga sebagaimana layaknya umuman orang, dan beliau tidak ada pakaian kemasyhuran khusus di pakaian seorang nabi, tidak ada. Dan pakaian yang paling afdol dan itu yang paling sering dan menjadi bab sunnah adalah pakaian putih. Nah, pakaian yang berwarna putih, hingga ini dianjurkan orang yang masih hidup, bahkan orang yang sudah mati, yakni jenazah, dikafani dengan kain putih. Nah, akan datang riwayat berikutnya, di antara sebabnya nanti akan disebutkan fa'innaha adharu atyaf. Karena kain putih itu pertama adalah adhar, lebih suci. Nah, sehingga kalau terkena satu hal yang najis itu paling mudah untuk diketahui. Atyaf dan paling bagus. Kain suci dan paling bagus. Nah, di sini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa innaha min khairi siyabikum. Sesungguhnya pakaian berwarna putih adalah sebaik-baiknya pakaian kalian. Nah, bagi kita yang belum merasa senang pakaian warna putih harus dirubah. Nah, dari senang dulu. Nah, saya enggak senang. Wah, ini jangan. Karena ini pakaian yang disenangi oleh Rasulullah. Ya, kita senang ikuti senangnya Rasulullah SAW pakaian putih itu sudah dapat pahala. Kalau kita ya ini dalam rangka mengikuti sebagaimana Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus juga menerima bahwasanya sebaik-baik pakaian itu warna putih. Jangan kemudian, enggak, sebaik-baik pakaian warna hijau karena kesenangan saya hijau. Ini kita jadi harus terubah. Apa? Ya ini ikuti apa yang menjadi kecintaan Rasul alaihi wasallam dan apa yang ditetapkan oleh Rasul. Karena Rasul alaihi wasallam menyatakan fa innaha min khairi siyabikum. Yang pakaian warna putih itu adalah sebaik-baiknya pakaian kalian. Ya, terlepas dari bahan apa terserah. Pakaian warna putih. Nah, kalau kemudian yang ketiga kita kemudian menjadi bukti rasa senang kita dan penetapan kita sebaik-baik pakaian warna putih, ya sudah. Mulai sekarang harus ada koleksi pakaian kita di antaranya warnanya putih. Kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena kita mempelajari ini dalam rangka kita adalah mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir." Wadakar Allah kasira. Nah, dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan utitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubun abiyah. Aku pernah aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengenakan pakaian putih. Kita lebih tegaskan pada hadis berikutnya, kata Al-Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana Muhammad bin Basar, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, qala haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Sabiq an Samurah bin Jundub, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albisu bayyab fa innahu adharu atyab wa kaffinu fiha mautakum. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sunan beliau dan hadisnya sahih. Kenakanlah pakaian berwarna putih. Nah, ini perintah albisu albayar. Nah, cuman asal perintah itu sebenarnya wajib. Nah, cuman kita sudah lewat hadis-hadis perbuatan Rasulullah SAW didapati oleh para sahabat juga pakai warna lain kok. Kolaham, hamro. Ya, burdani, ahdoron. Karena, ya ini hijau. Ini menunjukkan perintah, ketika ada perintah yang itu asalnya adalah wajib, namun ada perbuatan Rasulullah SAW yang berbeda dengan perintah tersebut, berarti kaedahnya sebenarnya digaskan oleh para ulama, kalau ada perintah tapi ternyata ada nas yang lain yang berbeda dengan perintah tersebut, perintah itu menunjukkan adalah tidak wajib tapi mustahab, sunnah. Jadi asal perintah wajib ya, tapi ketika ada konteks nas hadis yang lain atau perbuatan Rasulullah SAW yang lain didapati berbeda dengan perintah tersebut, berarti itu perintah itu menunjukkan apa? Sunnah. Seperti ini perintahnya Rasul, albisu albayat. pakaianlah kenakan pakaian yang berwarna putih. Kok Rasul sendiri kok didapati nggak putih? Ada kalanya tadi berwarna corak merah. Nah itu berarti perintah ini juga sunnah. Nah, kan ini dzan Allah ya. Fa inna adhar wa atyab. Karena warna putih itu adalah lebih suci dan lebih bagus. Nah, wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah jenazah kalian dengan warna putih. Kalau dengan warna lain juga boleh. Warna coklat, ini boleh aja mengkafani. Nah, nanti kalau kamu praktekin tapi geger juga itu kan. Kalau orang enggak paham. Sarankan kalau putih itu wajib. Ya enggak apa-apa kalau enggak ada yang putih waktu itu terus. Nah, carinya kesulitan atau butuh waktu lama ya, yang ada sunnah putih. Nah, sunnah diusahakan namanya sunnah. Baik. Maka beberapa hadis ini diterangkan oleh beliau fihi has ala labsil bayad. Pada hadis ini terdapat dorongan, anjuran untuk memakai pakaian warna putih. Kemudian fa'ina lafadz fa'ina adhar wa atyab annasyabul bid tajma' baina hataini sifatain. Pakaian warna putih itu mengumpulkan dua sifat ini, at-tuhur wa tib. Nah, yakni lebih suci dan lebih bagus. Nah, tamtazu inda mataksilu biti biha wa naqaiha wa duhuri sifatnya. Akan terbedakan dengan warna lain dalam hal kesuciannya, nah, kemudian kebagusannya, kebersihannya. Nah, sehingga akan mudah, ya ini, ditengarai ketika ada kotoran atau bahkan ada najis. Berbeda dengan pakaian yang lain. Nah, bisa jadi sebenarnya tidak ada, ada terkena najis, tapi karena apa? Warnanya bukan putih. Nah, maka yang putih itu adalah adhar wa atyab. Hadis berikutnya. Sebelumnya ada faedah ihsan bidzani Allah wa iyyakum. Kain warna putih ini sendiri bahkan disebutkan dalam hadis yang menunjukkan itu adalah memang kain putih lebih terjaga dari sisi kesuciannya. Hadis yakni bacaan ketika kita sholat, nah doa istiftah Allahumma nakkini minal khotoya ya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Nah, kama nam yunaqqas saubul abyadu minad danas. Disebutkan secara tersendiri. Menunjukkan adanya keutamaan. Ya Allah, nakkini minal khotoya. Bersihkanlah aku dari yakni kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa, kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari najis, dari kotoran. Menunjukkan sobul abiyah. Dan inilah yang dominan dipakai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala, qala hadatsana Ahmad ibnu Mani, qala hadatsana Yahya ibnu Zakaria bin Abi Zaidah. Qala haddatsana abi an Mus'ab bin Syaibah an Safiyah binti Syaibah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'arin aswad. Hadis ini dikeluarkan oleh beliau juga dalam jami'nya dalam Sunan At-Tirmidzi, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, di Imam Muslim dengan lafaz mirtun murahhal. Nah. Di sini dengan lafaz mirtun saja. Kharaja Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW keluar zata ghadah pada satu waktu pagi hari, wa alaihi mirtun min syarin aswad, dan beliau mengenakan mirtun. Mirtun itu adalah kisaun tawilun wasiun, kain yang panjang yang luas. Nah, yuk tazaru bihi, yang biasa dipakai izar, sarung. Nah, karena panjang dan luasnya itu bahkan kalau dikenakan ke seluruh badan cukup. Nah, ini kain disebut mirtun. Nah, sehingga di riwayat Imam Muslim dengan mirtun murahhal. Nah, ya ini kain yang melambai. Nah, enggak terjahit. Kain lebar. So, kenakan itu. Nah, ini kalau kebiasaan kita, apalagi yang warna-warni, memang biasa dipakai perempuan, ya kan? Kain yang enggak ada, yang enggak terjahit tapi warnanya bunga-bunga. Kalau kita biasa bagi di Yaman, sarung keumuman di sana itu enggak berjahit. Jadi kain lembaran begitu aja. Pakai sarung. Nah, kain-kain sarung yang berjahit yang sudah bentuk bulat itu biasanya memang made in Indonesia. Nah, banyak juga di Yaman. Termasuk negara yang paling banyak ekspor sarung ya Yaman dari Indonesia. Di antaranya kain yang biasa dijual ada lembaran itu saja. Nah, yang lebar luas itu disebut ada sebutan mirtun. Al-mir itu ya bisa kita pakai sekaligus menutupi seluruh badan. Di waktu-waktu dingin itu disenengin orang karena bisa berselimut sekaligus. Itu mirtun. Nah, itulah yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syarin aswad. Ada garis-garis hitamnya. Nah, ada corak hitam. Demikian hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala haddatsana Yusuf bin Isa, qala haddatsana Waqi, qala haddatsana Yunus ibnu Abi Ishaq an Abi an Sa'bi an Urwah ibn Mughirah bin Subah an Abihi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatal kumain. Hadis ini juga dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dan juga Imam Tirmidzi dalam jami'nya atau sunan beliau. Dari hadis Mughirah bin Shu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan jubah. Pakaian jubah seperti kita ini dalam bahasa yang lainnya komis. Nah, rumiyah buatan Romawi, Rum, buatan Rum, doyi kota Kumain, yang agak sempit, ya ini lengannya. Kalau komis yang disenangi oleh Rasulullah keumumannya itu longgar, longgar. Nah, ini buatan Rumiyah ini sempit, agak kecil, dua lengannya. Nah. Ini hadis terakhir di bab pakaian Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, kesimpulannya ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Jami'u ma tutakhadhu min aksiyah min ayyi naw'in kana fa huwa mubah. Nah, seluruh apa yang dijadikan bahan pakaian, kain-kain itu juga, nah, jenisnya buatan mana saja, itu pada asalnya adalah mubah. Perkara yang mubah. Walam yuharimu syar'i illa asya' mahsusah. Tidak diharamkan oleh syariat kecuali yang tertentu saja. Nah, nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Ya, ini pakaian-pakaian tertentu yang dilarang. Termasuk yang kita sebutkan tadi. Pakaian yang berwarna merah murni. Nah, ini semua kembalinya kepada syariat. Perkara-perkara yang sifatnya sarana dunia, nah asal perkawinan adalah mubah, kecuali kalau memang ada ketentuan hikmah syariat yang mengharamkan. Nah seperti emas bagi laki-laki, ini kekhususan. Pada asalnya mau pakai bahan apa saja silahkan, mubah. Untuk laki-laki haram. Ini semua syariat menentukan yang demikian. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, pasti mengandung hikmah, hikmah balighah. Nah, adapun yang kita tidak mengetahui hikmahnya, maka kita yakini ada hikmah yang terbesar yang harus kita terdahulukan, yaitu hikmah at-ta'abbudiyah. Hikmah berupa ketika kita mengikuti tuntunan syariat itu sudah bernilai ibadah. Itu sudah hikmah paling besarnya. Karena itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi, terus apa sih itu dilarang merah menyala? Itu merah itu dilarang kenapa? Sekalipun tidak disebutkan apa sebabnya. Ketika kita mendapati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang paling baik adalah warna putih. Kenapa? Sekiranya kita tidak mendapati hadis yang lain yang menyebutkan sebabnya, ternyata disebutkan yakni athhar wa athyab. Kalau sekiranya kita belum tahu hadisnya disebutkan hikmahnya, misalnya. Intinya kita mengikuti tuntunan syariat itu sudah mengandung hikmah ta'abbudiyah. Hikmah untuk kita tunduk kepada syariat bernilai ibadah. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah demikian. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa ini kita tegaskan? Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Karena ada orang-orang yang mereka mazhabnya itu akalani. Nah, yang menjadi Tuhan mereka itu akalnya. Kalau sesuai dengan akal diterima, kalau enggak sesuai dengan akal perlu diteliti lagi. Sampai akal bisa menerima. Bukan keimanan yang didahulukan. Tapi apa? Terlebih agama Syiah Rafidhah di antaranya. Begitu juga yang aklani ini pada orang-orang yang kena pemahaman Mu'tazilah. Karena harus disesuaikan dengan akal. Bahkan mereka punya hadis yang hadis ini adalah dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, nam la aslalahu. Hadisnya enggak ada asalnya. Dari mananya sebenarnya enggak ada. Ad-dinu wal aql. Man lan aqlalahu la dinalahu. Agama itu adalah akal. Nah. Jadi agama senaka yang tidak sesuai dengan akal itu dilemahkan, tidak diterima. Ini adalah perkara yang tidak benar. Maka seluruh perkara-perkara yang dituntunkan syariat, termasuk hal-hal yang itu ada kekhususan, ketika tidak disebutkan hikmahnya, maka kita adalah dibutuhkan ketundukan kita. Nah, tasdiknya kita membenarkan kita, kita menerima apa yang datang dari nas-nas yang sahih. Nah, Allah wa'alam bisraf. InsyaAllah kita lanjutkan penyempurna. Kalau pembahasan hadisnya selesai, kita insyaAllah nanti akan tambahkan penyempurna pembahasan tentang pakaian ini pada pertemuan berikutnya. Al-Tayyata Qadar. Subhanallah wa'alhamdulillah. Asyadu'ala ilahi'an. Astaghfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.